بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan Asy-Syarih Al-Allamah Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait dengan syafaat untuk muwahhidin yang mereka terjatuh ke dalam dosa atau maksiat yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membersihkannya dengan dimasukkan ke dalam neraka-Nya. Kata Asy-Syarih selanjutnya, hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah fima yata'allaqu بالشفاعة في عصاة الموحدين التي أنكرها أهل البدع والضلالات من خوارج ومعتزلة سابقين ولاحقين. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada perkara yang berkaitan dengan syafaat untuk ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, di mana syafaat ini telah diingkari oleh ahlul bid'ah wal dalalat dari kalangan khawarij dan mu'tazilah sabiqina wa lahiqin, baik mereka yang telah terdahulu dari dua kelompok sesat tersebut ataupun yang akan datang, karena senantiasa ya saling mewarisi generasi demi generasi kesesatan dari pendahulunya. Ini kenyataan yang perlu untuk kita ketahui bahwa ahlul bid'ah wal dalalat mereka berupaya keras untuk melakukan regenerasi, mewariskan pemikiran-pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan mereka kepada anak keturunan mereka. Wa bi munasabati dzikri bid'atil khawarij fi hadzal bab, maka berkaitan dengan penyebutan bid'ah khawarij, di mana dua perkara yang sangat nampak menonjol pada orang-orang khawarij dari kebid'ahan mereka, yang pertama adalah al-khuruj halal hukam, yakni melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintah ya dengan segala bentuk pemberontakan mereka, baik pemberontakan dengan lisan ataupun dengan tulisan sampai pun dengan senjata. Ciri yang kedua yang sangat menonjol pada mereka adalah ya takfir ahlil kabair, yakni pengkafiran, vonis kufur terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ini dua dari ciri yang sangat jelas nampak pada mereka orang-orang Khawarij. Ya, dari dulu hingga sekarang, hingga masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena kan mereka termasuk di antara orang-orang yang akan ikut di belakang Dajjal ketika Dajjal muncul menjelang terjadinya hari kiamat. Fa innani kata beliau bi munasabati dzikri bid'atil khawarij fi hadzal bab, yani bab asy-syafa'ah, fa innani ad'u thullab al-'ilmi ila an yafhamu mu'taqadatihim ليجتنبوها ويحذر الناس من متابعة أهل البدع والضلال. Maka pada kesempatan ini aku menyeru kepada para thullabul ilm agar mereka memahami, ya, thullabul ilm di sini ya baik yang status santri ataupun yang bukan santri, ya, semua kita tentunya sangat sangat berkeinginan dan butuh adanya upaya nih untuk termasuk dari kalangan thullabul ilm, ya, karena untuk mencapai tingkatan ulama ini terlalu jauh, ya, jadi minimalnya thullabul ilm. Kenapa? Karena ini kadar minimal untuk seorang bisa lepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wal 'alimu wal muta'allim. Bahwa dunia itu perkara yang terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang mengikutinya, kemudian alim dan muta'allim. Oleh karena itu sekali lagi hendaknya setiap kita, ya, memiliki himmah, ya, tekad, demikian juga ijtihad, kesungguhan di dalam upaya menjadi thullabul ilm, bukan hanya sekedar muhibbul ilm, ya, pecinta ilmu, tetapi betul-betul yang mencari ilmu, ya, mendatanginya, baik, tidak minta didatangi, baik, tapi betul-betul, ya, berusaha untuk mendatanginya. Ini hakikat thullabul ilm. Jadi saya menyeru kepada para penuntut ilmu ila ayyafhamu, agar mereka memahami mu'taqadatihim, ideologi, keyakinan mereka orang-orang Khawarij. Apa tujuannya? Liyajtanibuha, agar mereka bisa menjauhinya. Ini tujuan kita mempelajari, ya, i'tiqad yang ada pada ahlul bidah wadh-dhalal untuk kita mengetahui dan menjauhinya. Ya, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi. Aku berupaya untuk mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tetapi dalam upaya untuk menjaga diri. Waman lam ya'rif asy-syarr min al-khair yaqa' fi. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Jadi selain kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat penting untuk kita mempelajari akidah-akidah yang menyelisihinya untuk kita mengenali dan menjauhinya. Kemudian tujuan berikutnya, selain kita menyelamatkan diri kita ya dengan menjauhi akidah-akidah sesat tersebut, ya karena kita kalau tidak mengenal tidak mungkin bisa hati-hati dan waspada. Wa yuhadzirun nas min mutaba'ati ahli al-bid'ah wa ad-dhalal, serta memperingatkan manusia dari mengikuti ahlul bid'ah wa ad-dhalal. Dan peringatan terhadap bahaya ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis Al-Irbad Ibn As-Sariyah ya radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ya memberitakan kepada para sahabatnya dengan apa yang akan terjadi menimpa umatnya, fa innahum may yashminkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Beliau memberikan solusi ketika menghadapi berbagai perselisihan yang menjadikan seorang bingung apa yang harus dia tempuh, maka Nabi membimbing untuk berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kemudian beliau memberikan peringatan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara baru ya di dalam agama ini ya yang tidak dikenal oleh salafus salih. Ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Pada hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi berulang-ulang mengingatkan umatnya ya, wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, sungguhnya setiap perkara bid'ah itu sesat dan setiap kesatan di neraka. Ini tahzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita waspada dan menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam agama, karena seluruh perkara bid'ah itu sesat dan terancam dengan ancaman neraka. Maka di sini termasuk di antara perkara bid'ah ya, yang kita harus waspada darinya adalah bid'atul khawarij, kebid'ahan yang ada pada orang-orang khawarij. Di antaranya adalah takfirul muslimin ya, mereka mengkafirkan orang-orang muslim. Kemudian kata beliau, fa inna tullabal ilm laisu sawaan, karena sungguhnya para penuntut ilmu itu mereka tidak pada kadar yang sama ya, bertingkat-tingkat ya, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Fayanbaghi lahum an yahrisu ala ma'rifati mu'taqadatil khawarij al-fasidah wa tasarrufatihim sayyi'ah allati tadurul afrad wal mujtama'at wal ummah. Di mana hal yang semestinya yang bagi hal yang semestinya ya wajib bagi mereka para thullabul ilm untuk memiliki hirs, memiliki semangat dalam memahami keyakinan-keyakinan orang-orang khawarij yang fasidah, ya, yang merusak. Baik, ya. Di mana kita mengetahui bahwa mereka orang-orang Khawarij dari masa ke masa, ya, yang dirusak oleh mereka, yang dihancurkan oleh mereka adalah kaum muslimin. Ya, tidak ada dalam sejarah kemunculan mereka, ya, hingga akhir zaman mereka melakukan yakni jihad melawan orang-orang kufar. Ya, sebagaimana demikian, ya, keadaan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Ya, jadi kalau misalnya ada berita, ya, orang-orang Hizbullah Al-Libnani, ya, yang pimpinan Hasan Nasrullah, ya, bertempur dengan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, itu hanya drama, ya, atau sinetron. Baik, ya, karena mereka bersaudara, ya, leluhurnya sama. Baik, agama Syiah, ya, yang memunculkan Yahudi, ya, Abdullah ibn Sabah. Sehingga kalaupun dinampakkan seakan terjadi pertempuran di antara mereka, itu hanyalah sinetron. Oleh karenanya di negeri Syiah, negeri Iran, didapati para tokoh mereka saling berkunjung. Ya, pendeta Syiah mengunjungi pendeta Yahudi. Sebaliknya pendeta Yahudi mengunjungi pendeta Syiah. Demikian jalinan hubungan yang demikian akrab antara satu dengan yang lainnya. Ini keadaan mereka orang-orang Khawarij, demikian juga orang-orang Syiah. Ya, yang dirusak oleh mereka adalah kaum muslimin. Kemudian watasarrufatihim as-sayyi'ah, demikian juga sepak terjang mereka orang-orang Khawarij yang demikian jelek. Allati tadurrul afrad wal mujtama'ati wal ummah, yang mereka telah menimpakan kemudharatan terhadap person-person masyarakat-masyarakat dan umat, yakni kaum muslimin. Bisababi talbisati ahliha, dikarenakan berbagai upaya talbis, pengaburan, ya, hingga menjadikan tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, ya, yang dilakukan oleh mereka. Ala man qalla ilmuhum, ya, yang dilakukan terhadap orang-orang yang minim ilmunya, ya, dikesankan adanya yakni upaya-upaya takrib, ya, pendekatan antara sunnah dengan Syiah, sebab mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Padahal kenyataan orang-orang Syiah telah melakukan berbagai tindak yakni kekejaman terhadap kaum muslimin. Demikian pula mereka orang-orang Khawarij, bagaimana dalam pembahasan ini, bagaimana tindakan-tindakan mereka yang mencoreng Islam, ya, karena mereka mengatasnamakan Islam, sebagaimana yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang ISIS atau Daesh, ya, berbagai tindakan yang mereka mengatasnamakan apa yang mereka lakukan sebagai tindakan yang syar'i, sementara syariat sangat jauh dari mereka. Kemudian min dzukuril ummati wa inatiha, ya, baik dari kalangan lelaki maupun wanitanya dari umat Islam, ya, siapa yang minim ilmunya dengan berbagai tindak pengaburan, ya, yang dilakukan oleh mereka akan terseret ke dalam kebid'ahan mereka. Karena ini mungkin di antara antum mendengar ada sebagian ya, dokter wanita yang lari, ya, lari dari suaminya untuk berjihad, katanya bergabung dengan ISIS. Baik. Ya. Ini musibah yang menimpa umat, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu yang akan menjadi benteng ketika munculnya berbagai fitnah. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, benteng yang sangat kokoh untuk menjadi penghalang dari terseret ke dalam fitnah adalah bekal ilmu, ya, yang semestinya kita betul-betul bersemangat di dalam mempelajarinya dengan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian walau alima ahlul bida'i ma yalzamuhum minal lawazimi laharabu minha kama yahrubul aqilu minan naril muhriqah. Seandainya ahlul bidah dengan berbagai kebidahan mereka, ya, memahami apa yang menjadi konsekuensi yang akan mengenai mereka dari berbagai konsekuensi, ya, niscaya mereka akan lari dari kebidahan-kebidahan mereka tersebut, sebagaimana larinya seorang yang berakal dari api yang membakar. Ya. Kita sudah mengetahui dari hadis Ali al-Badi bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan bahwa kebid'ahan itu sesat, ya, dan kesesatan itu dalam neraka. Menunjukkan namanya kebid'ahan sekecil apapun, ya, itu berkonsekuensi ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, dan neraka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan berbagai bentuk siksaan apapun yang, ya, didapati oleh manusia di kehidupan dunia ini. Baik, ya. Seandainya sekali lagi mereka ahlul bidah memahami konsekuensi dari kebidahan yang mereka lakukan, mereka ada-adakan, ya, yang berkonsekuensi ancaman azab Allah Subhanahu wa taala nerakanya, niscaya mereka akan menjauh dari kebidahan-kebidahan tersebut. Kata beliau selanjutnya, na'am innahu yalzamu ala ihdathil bid'i lawazim khatirah wa in kanu la yardawnaha fi adh-dhahir. يلزم من إحداث البدع أن دين الله غير كامل. Ya, kata beliau, sesungguhnya melazimkan dari dimunculkannya al-bid'ah, berbagai jenis kebid'ahan, ya, lawazim khatirah, yani konsekuensi-konsekuensi yang khatirah, yang berbahaya. Ya, bukan perkara yang ringan. Meskipun mereka, ya, ahlul ahwal bidah, secara lahiriahnya mereka tidak rela dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Tidak rela secara lahiriahnya. Jadi kalau mereka dituntut begitu, bahwa dengan Anda mengadakan kebidahan dalam perkara ini, ya, memiliki konsekuensi yang menuntut Anda untuk mengakuinya. Pertama, seperti yang disebutkan di sini, innahu yalzamu ala ihdathil bid'i, yalzamu min ihdathil bidai anna dinallahi ghairu kamil. Pertama, melazimkan dengan dimunculkannya kebidahan-kebidahan sebagaimana, ya, yang dilakukan oleh mereka, berarti mereka meyakini, ya, bahasanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sempurna, tidak lengkap. Ini kalau ditanyakan kepada mereka, apakah kamu meyakini kalau agama itu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna? Mesti jawabannya apa? Yasir? Ya, enggak tahu. Ya, kalau ditanya seperti ini, ya, niscaya mereka menjawab, ya, saya yakin. Ya. Sebagaimana kalau mereka ditanya, apa landasan kau di dalam beragama? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sementara dari perbuatan kebid'ahan yang mereka munculkan, sesungguhnya, ya, sadar atau tidak, ya, mereka telah membantah sendiri, ya, apa yang telah mereka nyatakan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Jadi dimunculkannya kebid'ahan, ya, berkonsekuensi bahwa mereka menganggap agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lengkap, tidak sempurna, butuh untuk ditambah atau butuh untuk dikurangi kalau yang mereka pandang itu berlebihan. Ya, ini konsekuensi yang pertama dari dimunculkannya kebid'ahan. Karena kalau seorang meyakini agama ini sempurna dengan keyakinan yang betul-betul muncul dari hatinya, niscaya cukup bagi dia untuk mengikuti agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian dari apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-adakan sesuatu yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Sungguh dengan itu kalian selamat. Ini kalau seseorang meyakini bahwa agama ini memang benar-benar sempurna. Kemudian, li'anna sahibal bid'ati la ya'ti fi da'watihi an-nasa ilaiha illa min kibaliddin wa huwa yuridu bi za'mihi ay yudifa labinatan ila ma'alimi din al-islam. Kata beliau, dikarenakan seorang sahibul bid'ah, seorang ahlul bid'ah, tidaklah dia datang dalam seruannya kepada manusia untuk mengajak kepada kebid'ahan yang diada-adakannya illa min kibaliddin, kecuali dari sisi agama ini. Kecuali dari sisi agama ini. Seorang mengajak manusia, ayo kita adakan acara ini. Ini baik. Ya. Baik. Ya. Walaupun tidak ada dalilnya, baik. Baik. Ya, ini akan datangkan pahala. Ya. Datang dari sisi agama ini. Wa huwa yuridu bi za'mihi ay yudifa labinatan ila ma'alimi dini Islam. Di mana dia menginginkan dengan sangkaannya untuk menambahi labina, yakni satu unsur, ya, batu bata atau bangunan kepada ma'alim dini Islam. Yakni kepada ilmu-ilmu syariat Islam ini, kepada bangunan Islam ini. Dia ingin dengan itu menurut anggapannya menjadi Islam itu baik, ya, bagus dengan tambahan yang diada-adakannya tersebut. Fayalzamu alaihi, maka apa yang dia lakukan ini melazimkan, menuntut dia, annahu ittahama din al-islami bin naqsi wa adamil kamal. Maka dengan apa yang dia lakukan tersebut melazimkan, yakni berkonsekuensi bahwa dia telah menuduh agama Islam ini sebagai agama yang kurang dan tidak sempurna. Wa hadha yukhalifu sharihal Qur'ani. Di mana anggapan dia inilah anggapan yang benar-benar menyelisihi ayat Al-Qur'an yang demikian jelas, demikian tegas. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha untuk Islam menjadi agama bagi kalian. Nikmat yang sangat besar, nikmat dikaruniakannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, agama yang sempurna, di mana ini sebesar-besar nikmat yang sampai-sampai orang-orang Yahudi dengan turunnya ayat ini merasa iri, ya, sampai mereka menyatakan seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari Id bagi kami. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang mati membawa selain Islam sebagai agama yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha kecuali dengan Islam ini saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari Islam, mencari selain Islam sebagai agama baginya yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Kerugian yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup kerugian yang sifatnya juz'iyah, ya. Yani ketika seorang membawa ajaran dari ajaran yang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tambahkan kepada Islam dari ajaran-ajaran bid'ah, ya. Dan bisa kerugian yang dimaksud di sini kerugian sifatnya kulliyah. Yani ketika dia menjadikan selain Islam sebagai agama yang dia anut, dan dia mati di atas kekufuran tersebut yang menjadikan dengan itu dia kekal di dalam neraka wal iyadz billah. Qala asy-syarihu Syaikh Zaid rahimahullahu taala, kama yalzam أهل البدع اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام sebagaimana melazimkan atau menjadi konsekuensi yang menuntut ahlul bidah dengan kebidahan yang dimunculkannya. Konsekuensi yang kedua, tuduhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu ma akmala at-tabligha fi ma yata'allaqu bit-takalif asy-syar'iyyah. Sadar atau tidak, seorang ketika munculkan kebid'ahan, di mana tidak ada satu orang pun yang munculkan kebid'ahan kecuali dia menganggap apa yang dia munculkan itu baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan penyampaian risalah ini pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk disampaikan dari beban-beban syariat. Ini konsekuensi yang kedua. Kalau konsekuensi yang pertama tadi menuduh, ya, bahwa agama ini agama yang tidak sempurna. Konsekuensi yang kedua, dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan secara sempurna. Ya, bahasa sarahahnya, dia menuduh Rasulullah telah khianat. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya, beliau menyatakan, "Man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana risalah." Siapa yang munculkan suatu kebid'ahan yang dia pandang itu sebagai sebuah kebaikan, ya, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhianati risalah. Ya, antara bentuk khianat, tidak menyampaikan, ya, sebagaimana yang diperintahkan. Fayatil mubtadi'u fayudifa syai'an muhdathan liyata'abbadan nasu bih. Sehingga seorang mubtadi datang kemudian menambahkan sesuatu yang baru, yang dia sandarkan ini sebagai bagian dari agama padahal bukan darinya. Liyata'abbadan nasu bih, agar manusia melakukan peribadatan dengan sesuatu yang baru tadi. Baik. Ya, diingat bahwa kebid'ahan dengan berbagai bentuknya yang dimunculkan, ya, tujuannya untuk menandingi syariat ini, agar manusia beribadah dengan perkara yang diada-adakan tadi. Wahada ittihamun linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu imma jahila al-amra wa imma annahu ma ballagha al-ummata. Dan ini tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahasanya bisa jadi, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang dianggap oleh mubtadi tadi itu baik. Dari sisi ini berarti dia merasa, ya, sadar atau tidak, ya, dia merasa dirinya lebih tahu dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perkara yang dia anggap baik tadi. Wa imma annahu ma ballagal ummah. Ya. Bisa jadi, ya, anggapan mubtadi tadi sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ya, tetapi Rasulullah tidak menyampaikannya kepada umat. Ya. Kalau yang pertama tuduhannya kepada nabi-nabi itu jahil, yang kedua tuduhannya terhadap nabi, nabi itu khianat. Ya, dua-duanya konsekuensinya pahit, ya. Konsekuensinya sangat pahit. Ini konsekuensi yang kedua akibat seseorang munculkan perkara bid'ah. Jadi imam menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jahil, atau yang kedua khianat. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad syahida lahu bil balaghi wa syahidatil ummatul muslimatu kulluha lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil balagh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala, alimul ghaibi wa syahadah, ya, zat yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang bisa disaksikan, dia telah mempersaksikan, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau telah menyampaikan risalah ini. Wa syahidatil ummatul muslimah kulluha linnabi sallallahu alaihi wasallam bil balad. Dan umat Islam ini, mereka seluruhnya telah menjadi saksi terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil balad, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini. Kama qala azza wa jall, sebagaimana Allah azza wa jalla telah firmankan, Allah menyatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, yani wahai nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balig ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, Jika engkau tidak menyampaikannya, ada perkara yang disembunyikan. Fama ballagta risalatah. Ya. Berarti engkau tidak menyampaikan risalah ini. Jadi menyembunyikan sebagian sama saja dengan ya menyembunyikan seluruhnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau dari manusia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya ayat yang disebutkan di atas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini sebagai persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in 'alaika illa al-balagh, tidak ada yang menjadi kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Siapa yang akan dapatkan hidayah, semuanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Faballaghal balaghal mubin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan syariat ini dengan penyampaian yang jelas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbicara fi ahli al-mauqifil azim yaum Arafah, di hadapan para sahabat yang mereka melakukan wukuf ketika itu di Arafah. Lamma wa'adhahum wa khatabahum al-khutbah asy-syahirah al-jami'ah, ketika beliau memberikan wejangan, ketika beliau berkhutbah di tengah mereka dengan khutbah yang masyhur, khutbah yang jami'ah, ya, yang menghimpun berbagai permasalahan penting dalam agama ini. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala hal balladtu wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan dan kalian akan ditanyai tentangku, apa yang akan kalian katakan? Ini dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qalu, maka mereka menjawab, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahasanya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, dan engkau telah memberikan nasihat. Faqala bi isbihi as-sababah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke atas, ya, mengisyaratkan ke atas, ya, dan kemudian mengarahkan kepada manusia yang ada di hadapannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Beliau mengulangnya 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini hal yang menjadi konsekuensi yang kedua. Orang-orang yang mengadakan kebid'ahan, sadar atau tidak, mereka telah menuduh. Imma Nabi itu seorang yang jahil, tidak mengerti apa yang mereka ketahui. Atau mereka mengetahui bahasanya, atau mereka menyangka bahwa Nabi mengetahui, akan tapi Nabi tidak mau menyampaikan. Ya, berarti tuduhannya bahwa Nabi khianat. Kemudian, kadzalika min al-lawazim li ahli al-bid'ah, demikian pula termasuk di antara konsekuensi-konsekuensi yang menuntut ahli bid'ah. Yang ketiga, ittihamu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahum jahilu syai'an min al-ahkami. Mereka telah menuduh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa mereka, yakni para sahabat tersebut, tidak mengerti suatu perkara dari hukum-hukum syar'i. Dari sini berarti mereka menganggap, yakni ahlul bidah menganggap diri-diri mereka lebih berilmu dibandingkan para sahabat. Jalan mereka lebih baik dibandingkan para sahabat. Dan ini, ya, keyakinan seperti ini adalah ya awal dari kebinasaan. Karena orang yang seperti ini tidak akan mungkin mau untuk mengikuti jalan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya yang menjadi tujuan mereka adalah neraka yang menyala-nyala. Fama naqaluha lil ummah, sehingga para sahabat tidak menukilkan hukum-hukum syariat itu kepada umat. Wala ballaguha, dan mereka tidak menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa kullu hadhihi al-lawazim tadullu ala khatar al-bid'ati allati hiya ziyadatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ma laysa minhu. Seluruh bentuk konsekuensi ini adalah perkara yang menunjukkan bahayanya kebid'ahan, yang mana hakikat dari kebid'ahan adalah tambahan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang itu bukan bagian darinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.